wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah waqtafa tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita untuk membahas mengkaji risalah Muqaddimah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal saleh yang diterima di sisi-Mu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada Muqaddimah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani pada poin yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, summa khatama ar-risalata wan-nadharata wan-nubuwata bi Muhammadin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam faja'alahu akhiral mursalin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup risalah kerasulan, wan nadharah dan peringatan, wan nubuwah dan kenabian, bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyhi nabinya. Faja'alahu akhiral mursalin, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai utusan yang paling terakhir. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Nabi Muhammad itu bapak salah seorang di antara kalian, yaitu Zaid ibn Harisah. Ya, kata Nabi SAW, kata Allah SWT, bukanlah Nabi Muhammad itu bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin. Ini yang menjadi pembahasan. Beliau adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahnya. Dan ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Di antaranya beliau mengatakan, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ya, saya adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah saya. Oleh karenanya para ulama pun telah bersepakat bahwa tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan ragu bahwa dia adalah dajjal, pendusta, pembohong, ya, kafir, murtad dari agama Islam. Dan siapapun yang mempercayainya, ya, maka mereka pun kafir. Seperti misalkan Musailamah Al-Kadzdzab, ya, seperti juga yang terkenal juga di India, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani yang sampai sekarang ada pengikut-pengikutnya, ya, yang disebut dengan Ahmadiyah Al-Qadianiyah. Maka kelompok ini adalah kelompok yang kafir, ya, bukan dari Islam. Kenapa demikian? Karena mereka meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi mereka. Padahal kita telah sepakat, ya, umat Islam telah sepakat, siapapun yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad dan siapapun yang mempercayainya, maka mereka adalah kafir murtad dari Islam. Dan ini, ya, merupakan salah satu mukjizat yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti akan ada, ya, nabi-nabi palsu setelah Nabi Muhammad SAW. Banyak setelah Nabi Muhammad nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai apa? Nabi. Kata beliau, sayakunu fi ummati kadzabuna salasun dajjalun kulluhum yadda'i annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, akan ada 30, ya, pendusta, pembohong, dajjal yang mengaku bahwa dia adalah nabi. Padahal saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi selaku. Ya, jadi Nabi sudah mengabarkan bahwa nanti akan ada setelah beliau orang-orang yang ngaku sebagai nabi, sudah dikabarkan oleh beliau dan itu terbukti. Ya, sehingga sepanjang sejarah banyak orang yang mengaku nabi. Di Indonesia pun pernah ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, yang terakhir Ahmad Musaddiq atau siapa itu yang mengaku sebagai apa? Nabi. Ya. Nah, jadi ini suatu akidah yang harus ditanamkan pada diri setiap muslim. Jangan sampai kita diguncang dengan fitnah tersebut. Ya. Umat Islam sekarang ini gampang banget percaya dengan adanya hal-hal yang bisa mengguncang akidah mereka. Bahkan dulu ketika ada yang mengaku sebagai nabi, ada yang percaya. Bahkan ada seorang wanita yang mengaku nabi, ada yang percaya. Ya. Dulu pernah ada seorang wanita mengaku sebagai nabi. Akhirnya dipanggil. Ya, akhirnya dipanggil oleh khalifah saat itu. Apakah benar Anda mengaku sebagai nabi? Ya. Ya, maka sang khalifah mengatakan, bukankah Rasulullah SAW mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah. Wanita tersebut mengatakan, yang ditiadakan oleh nabi adalah nabi laki-laki, la nabiyya ba'di. Nabi enggak mengatakan la nabiyya ta'ba'di. Ya, adapun nabi dari wanita berarti apa? Ada. Nah, ini subhat, ya, subhat, ya, yang dikatakan oleh Nabi SAW la nabiyya ba'di. Kalau Nabi meniadakan laki-laki, berarti apa? Perempuan juga. Dan tidak ada Nabi atau Rasul itu dari perempuan, nggak ada. Ya, ucapan sebagian ulama bahwasanya Maryam adalah nabi atau Asiyah adalah nabi, ini adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, ya, pendapat yang lemah. Ada, ya, sebagian yang berpendapat demikian, ya, tetapi pendapat yang kuat, tidak ada nabi kecuali laki-laki, ya, kecuali laki-laki. Adapun perempuan maka, ya, tidak ada. Baik, intinya ayyuhal ikhwah, bahwa nabi dan rasul yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelahnya. Dan nabi yang pertama atau rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Jadi rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Adapun yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, faja'alahu akhiral mursalin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai rasul yang paling terakhir. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi basyir, pemberi kabar gembira. Wa nadhira, dan memberi peringatan. Yani memberi kabar gembira dengan pahala, dengan surga ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan memberi peringatan dari azab, memberi peringatan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajam munira. Wahai nabi, Allah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan panggilan yang mulia, yaitu nabi. Dan sebagai faedah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kalau menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah menyebut apa? Nama. Kalau memanggil enggak pernah menyebut apa? Nama. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ya Nuh, ya Musa, ya Isa, ya Zakaria, ya Yahya, begitu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada di dalam Al-Qur'an ya Muhammad, itu enggak pernah ada. Manggilnya apa? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, begitu. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir. Enggak pernah dipanggil apa namanya, sebagai bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya nabi yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, wa mubasysyiran, dan memberi kabar gembira kepada umat, wa nadhiran, dan memberi peringatan, wa da'iyan ila Allahi biidznihi wa sirajan munira. Dan da'iyan ila Allah, berdakwah menuju Allah Subhanahu wa taala, yakni mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada dirinya, bukan kepada kabilahnya ya, bukan kepada kelompoknya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi idznihi, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dakwah harus sesuai dengan ya tariqah, metode, jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang membuat tata cara sendiri di dalam berdakwah. Wasirajam munira, dan ya siraj yakni cahaya, muniran yang menerangi. Nah, yang menerangi di tengah kegelapan. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan cahaya yang menerangi kita semuanya di tengah kegelapan jahiliyah, di tengah kegelapan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Ya, Allah keluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya Islam, menuju cahaya tauhid, menuju cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai basyiran, pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan memberi peringatan, wa da'iyan ila Allah, dan sebagai dai mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bi idznihi, dengan perintahnya, wasirajam munira, dan sebagai pelita ya yang menyinari, mengeluarkan manusia dari kegelapan ya, gelapnya syirik, gelapnya jahiliyah, kebodohan, khurafat, kebid'ahan, kemaksiatan, dosa, menuju cahaya Islam, cahaya tauhid, cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala alaihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabahul hakim, kitabnya yang bijak ya, kitabnya yang bijak, yang jelas ya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haq, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, yaitu Al-Qur'an, dengan al-haq, kebenaran, yakni ya, tidak ada kebatilan di dalam Al-Qur'an, tidak ada kedustaan di dalam Al-Qur'an, tidak ada kezaliman di dalam Al-Qur'an. Semua yang terdapat di dalam Al-Qur'an adalah kebenaran dan keadilan. Demikian juga Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami, di Allah sering menyebut dirinya dengan diksi nahnu, kami, sebagai kemuliaan, sebagai penghormatan. Bukan berarti Allah itu lebih dari satu. Ini penting, karena orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Yesus atau Isa alaihi salam adalah Tuhan atau anak Tuhan, mereka mengatakan di dalam Al-Qur'an saja Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan apa? Kami. Menunjukkan bahwa Allah itu lebih dari satu. Kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sungguh dusta ucapan yang keluar dari mulut mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan kami sama sekali bukan berarti apa? Allah itu lebih dari satu. Karena Allah berfirman, kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa. Bahkan Allah mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu ya lebih dari satu. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah satu dari yang tiga, yakni trinitas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengecam keras orang-orang yang mengatakan bahwasanya Isa alaihi salam adalah Tuhan atau anaknya Tuhan. Allah berfirman dalam surat Maryam, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Sungguh kalian telah berbuat lancang, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ard wa tahirrul jibalu hadda anda aulir rahmani walada wa ma yanbahi lirrahmani ayyat tahida walada. Ya, hampir saja langit-langit pecah, hampir saja gunung-gunung ya, bumi pecah karena ucapan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah tidak mungkin punya anak. Jadi ini ayyul ikhwah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam ya, yang harus kita yakini. Ya. Sebagai benteng bagi kita dari syubhat-syubhat, terutama sekarang kita lagi di bulan Desember. Ya, biasanya bentar lagi ini ya, seminggu lagi biasanya tanggal 25 Desember ya, orang-orang Nasrani merayakan hari Natal, yaitu hari lahirnya Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ya, Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dan yang sangat disayangkan adalah adanya sebagian kaum muslimin, Kalau orang-orang Nasrani merayakan, wajarlah namanya mereka ya orang-orang kafir. Tapi yang sangat disayangkan, yang sangat disesalkan adalah sebagian kaum muslimin ikut-ikutan. Ikut ya perayaan Natal, ikut mengucapkan selamat Natal ya padahal ini adalah ya kekufuran. Ini adalah kekufuran ya. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya semua dosa seandainya berkumpul lebih ringan daripada mengucapkan selamat Natal atau ikut Natal bersama. Kenapa? Karena seorang tatkala dia mengucapkan selamat Natal atau ikut Natal bersama, pada hakikatnya dia ridha, dia setuju dengan akidah orang-orang Nasrani yang sangat bertentangan 180 derajat dengan akidah Islam. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami menurunkan kepadamu adz-dzikr. Adz-dzikr yakni Al-Qur'an. Baik, wa syaraha bihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan Nabi Muhammad dinahu, agamanya. Ya. Nah, oleh karenanya dalam ayat tadi litubayyana linnas, agar kamu menjelaskan. Tugas Nabi Muhammad adalah menjelaskan Al-Quran kepada umat manusia, dan itu sudah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka kecuali Rasulullah telah menjelaskannya kepada kita semuanya. Ya. Bahkan kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam riwayat At-Tabrani dengan sanad yang sahih, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahai illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan kami, dan tidak ada seekor sayap seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah SAW telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Nah, wahada bihi as-siratal mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan hidayah kepada manusia dengan sebab Nabi Muhammad as-siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah apa ini? Hidayah apa? Ya, hidayah irsyad, hidayatul dilalah. Karena hidayah ada dua macam. Yang pertama adalah hidayatul irsyad, hidayah bayan, petunjuk, ya, penjelasan. Ya. Yang kedua adalah hidayatul at-taufiq. Adapun hidayatul taufiq, maka ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad enggak memilikinya. Makanya beliau enggak bisa memberikan hidayah kepada siapa? Pamannya sendiri. Ya, Abu Talib. Enggak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ini hidayatul taufiq. Adapun hidayatul irsyad, hidayatul bayan, hidayatul dilalah, hidayah penjelasan, maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memilikinya. Beliau menjelaskan, kita pun bisa menjelaskan orang, mengajak orang, tapi yang membuka hati manusia untuk menerima kebenaran, maka itu hanya khusus dari Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, jadi ini akidah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang intinya bahwa akidah kita terhadap Nabi Muhammad, pertama, beliau adalah seorang ya, nabi terakhir, penutup para nabi. Tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Siapa yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad? Ini siapa itu yang ngobrol sendiri? Tolong ngobrol sendiri di luar. Nah, kita harus memuliakan majelis ilmu. Man la yukrimil ilmu, la yukrimuhul ilmu. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan apa? Memuliakannya. Kalau antum ingin mendapatkan ilmu, maka hendaknya apa? Beradab. Ya, hendaknya memperhatikan adab dalam majelis ilmu. Ya, bil adabi tafhamul ilmu. Dengan adab engkau akan mendapatkan apa? Ilmu. Kalau kita tidak beradab, ngobrol sendiri, main sendiri, antum enggak akan mendapatkan ilmu. Ya, perhatikan masalah adab agar kita apa? Mendapatkan ilmu. Dahulu Imam Ibnu Sirin mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadiya qabla an yata'allamu al-ilm. Adalah para ulama ussalaf dahulu belajar adab sebelum belajar apa? Ilmu. Kita harus memuliakan ilmu, harus memuliakan orang yang menyampaikan ilmu, memuliakan majelis ilmu, memuliakan orang-orang yang ya, menuntut ilmu agar kita mendapatkan ilmu. Nah, intinya akidah tentang Ahlussunnah wal Jamaah tentang Nabi Muhammad, pertama kita meyakini bahwasanya beliau adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahnya. Siapa yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir, dan siapapun yang mendukungnya, mempercayainya, maka dia kafir. Ya. Yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul. Ya, nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga adalah seorang hamba. Beliau juga adalah seorang hamba, sehingga tidak boleh bagi kita untuk berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad. Kita harus menghormati, tapi tidak boleh juga untuk berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad. Makanya perhatikan dalam syahadat kita. Kita bersaksi bahwasanya nabi adalah abduhu wa rasul, hamba dan rasulnya. Hamba agar kita tidak berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad, dan beliau adalah rasul supaya kita tidak meremehkan, merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara akidah Ahlussunnah tentang nabi bahwasanya beliau mendapatkan kitab yaitu Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Baik. Insyaallah taala sampai di sini, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, afan, mengapa bila memang Allah mentakdirkan seorang bermaksiat, tetapi bila ada yang bermaksiat Allah murka? Jadi untuk apa Allah murka pada apa yang ditetapkan olehnya sendiri? Kita harus membedakan antara al-iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, ya, menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan ini mencakup umum untuk siapapun. Ya, untuk siapapun, baik yang muslim maupun yang kafir, baik orang yang taat maupun orang yang maksiat. Adapun yang kedua adalah iradah syar'iyah, dan ini khusus yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk menciptakan setan, Allah takdirkan, tapi bukan berarti Allah mencintai. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan menciptakan neraka, Allah takdirkan, itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai neraka. Allah SWT takdirkan ada syirik, ada orang musyrik, ada orang kafir, ada kekufuran, ada kemaksiatan. Itu dengan takdir Allah SWT. Tapi bukan berarti kemudian Allah mencintainya. Jadi harus dibedakan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ya, Allah mentakdirkan seseorang terkadang terjatuh di dalam kemaksiatan untuk satu hikmah, yaitu agar kita tidak ujub terhadap diri kita, ya, sehingga kita istighfar, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian Allah mencintai apa? Kemaksiatan dan dosa. Apakah Imam Sibawai pernah berdebat dengan Imam Kisai? Dan diceritakan bahwa Imam Sibawai meninggal karena kalah debat dengan Kisai. Wallahu a'lam. Ya. Anda enggak tahu ceritanya. Ada yang tahu? Dua-duanya adalah pakar dalam ahli bahasa, ahli nahwu. Tapi cerita ini wallahu a'lam. Siapa yang tahu nanti enggak kasih tahu saya. Ana wallahu a'lam, enggak tahu. Yang saya tahu Imam Al-Kisai ya, kisah dengan semut itu sahih diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar Alamun Nubala. Ya, dalam Syiar Alamun Nubala. Adapun debat dengan Sibawai wallahu a'lam. Ustaz, dahulu saya pernah mencuri suatu barang di warung. Harga barang tersebut tidak terlalu mahal, di bawah 50 ribu. Apa yang saya lakukan? Mencuri yang mencuri, ya, walaupun di bawah 50 ribu, ya, dan itu adalah dosa, ya, dan itu adalah dosa. Apa yang harus antum lakukan? Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat yang sesungguhnya. Ya, dan taubat sebagaimana disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ada beberapa syaratnya. Yang pertama apa? Yaitu menyesal dengan apa yang telah kita lakukan. Itu harus menyesal, jangan bangga dengan ini atau meremehkan, ah cuma 50 aja. Enggak boleh. Itu adalah dosa, bahkan dosa besar. Ya, mencuri termasuk dosa besar. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar Alamun Nubala, karena ada hukumannya secara khusus. Yang kedua, kita harus berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, aib terutama bagi para penuntut ilmu kalau dia kemudian apa? Maling. Kalau dia kemudian mencuri, ini adalah aib yang sangat besar. Yang ketiga, hendaknya kita mengiringinya dengan amal soleh. Ya, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Amal yang baik itu akan menghapus ya dosa-dosa. Ya, menghapus dosa-dosa. Dan yang paling utama sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, dosa itu hendaknya diiringi dengan amal kebajikan yang merupakan lawannya. Ini faedah yang sangat bagus dari Syekhul Islam. Contohnya misalkan kalau dulu kita mencuri, lawannya berarti apa? Sedekah. Perbanyak sedekah. Ya, perbanyak sedekah kepada orang-orang fakir, miskin, ya, atau misalkan antum di pesantren, teman-teman yang ya mungkin kurang mampu ekonominya, ya, jarang dapat kiriman, sedekah kepada mereka. Nah, ini berkaitan dengan dosa seorang hamba dengan Allah SWT. Jika berkaitan dengan dosa manusia, dan mencuri berkaitan dengan dosa manusia, hak manusia, maka harus dikembalikan. Minta maaf kepada yang dulu kita pernah mencuri, ya, kemudian dikembalikan. Ya, kalau misalkan 50 ribu ya dikembalikan 50 ribu. Tapi bagaimana kalau kita gak tahu orangnya sekarang? Kalau memang kita betul-betul tidak tahu, maka pertama kita harus berusaha terlebih dahulu. Kalau memang kita sudah berusaha tapi belum diketemukan, maka sedekahlah. Sedekahkan niatnya untuk orang tersebut. Ya. Nah, itu ada kaidahnya dalam fikih. Bagaimana cara kita untuk menebar kebaikan? Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ibadillah mafatiha lil khair, maghaliqa lis syarr." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada di antara mereka yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Ya, maka jadilah kita semuanya orang yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu keran-keran pembuka kebaikan. Bagaimana caranya agar kita menjadi mafatih lil khair, menebar kebaikan, membuka kebaikan bagi manusia? Ya, caranya pertama tentunya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita enggak mungkin bisa menjadi penebar kebaikan, menjadi kunci pembuka kebaikan. Jadi minta sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang menebarkan kebaikan. Ya. Nah, yang kedua adalah ilmu. Ya, dengan ilmu. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita akan bersemangat untuk menebar kebaikan kalau kita enggak memiliki apa? Ilmu. Kalau tanpa ilmu bisa jadi malah kita menebar keburukan. Karena kita enggak tahu. Kita sangka itu adalah kebaikan padahal itu adalah keburukan. Jadi ilmu harus berilmu terlebih dahulu. Dan dengan ilmu nanti kita akan bersemangat. Ya, kita akan bersemangat karena ada motivasi pendorong. Kita baca ayat-ayat Al-Qur'an, kita baca ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendorong kepada kita untuk menebar kebaikan. Ya, sehingga ini mendorong kita untuk bersemangat. Dan yang ketiga adalah semangat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi hendaknya kita bersemangat untuk menjadi penebar kebaikan. Katakan pada diri kita, apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain? Apa yang bisa saya perbuat untuk Islam? Ya. Baik dengan tulisan, baik dengan lisan, baik dengan harta. Hendaknya kita harus berupaya untuk membela Islam, untuk membela Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi manusia. Ya, sebagian ulama mengatakan, jadilah kamu seperti hujan yang dirindukan tatkala dia tidak ada dan memberikan manfaat ya setelahnya. Jadi kalau setelah hujan kan memberi manfaat, menjadikan tanaman-tanaman subur, ya, memberi manfaat bagi manusia. Nah, jadi kunci agar kita menjadi penebar kebaikan, ya, setidaknya tiga hal itu. Ada buku bagus yang ditulis oleh Sheikh Abdul Razak, ya, Kun Miftahan Lil Khair. Ya, jadilah kamu kunci pembuka kebaikan. Ya, kunci pembuka kebaikan. Itu kalau enggak salah beliau memberikan sekitar 15 kiat agar kita menjadi apa? Ya, kunci-kunci pembuka kebaikan. Bisa nanti dibaca buku tersebut kalau pengen yang lebih detail. Apa hukumnya kalau kita menulis lafaz Allah SWT, Nabi Muhammad SAW? Nah, tidak diperkenankan. Para ulama memperingatkan hal ini. Ini adalah termasuk bahil, pelit. Karena ini doa. Ya, doa. Nabi SAW mengatakan, Al-bahilu man dukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebut nama saya, tapi dia apa? Tidak bersolawat kepada saya. Hendaknya bagi kita untuk apa? Menyempurnakan. Ya, menyempurnakan sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diingatkan oleh para ulama ahli hadis. Untuk kalau dalam kitab-kitab mustalah hadis, ya, untuk baca dalam kitab-kitab mustalah hadis, rata-rata para ulama mengingatkan tidak diperkenankan meringkas ketika menulis hadis shad sholam. Ya, itu tidak diperkenankan. Jadi hendaknya bagi kita untuk menulisnya secara apa? Secara sempurna, secara lengkap. Karena antum ketika menulis secara lengkap, itu adalah doa dan itu adalah ibadah yang dapat pahala. Jadi niatkan, ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ladang pahala bagi saya. Bukankah Nabi SAW mengatakan man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra, siapa yang bersolawat kepada saya sekali maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Bayangkan kita cuma nulis sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membalasnya 10 kali lipat bahkan lebih. Itu minimal, itu 10 itu minimal. Jadi ini adalah amalan yang ringan tetapi pahalanya sangat luar biasa, maka jangan disia-siakan. Apa perbedaan hadis qudsi dan Al-Qur'an? Banyak perbedaannya. Di antaranya kalau Al-Qur'an itu pasti sahih. Kalau hadis qudsi tidak mesti sahih. Hadis qudsi itu kadang sahih, kadang dhaif, kadang maudhu, sesuai dengan derajat hadisnya. Ya, sesuai dengan derajat hadisnya. Di antara perbedaannya juga, kalau hadis qudsi tidak bisa dipakai bacaan salat. Antum misalkan sholat setelah membaca surat Al-Fatihah kemudian mengatakan ya auzubillahi bismillahirrahmanirrahim ya ibadi, misalkan inni haramtu dzulma ala nafsi, enggak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Ya, berbeda dengan Al-Qur'an. Di antara perbedaannya juga kalau Al-Qur'an membaca satu huruf berapa pahalanya? 10 kali lipat. Kalau kita membaca hadis qudsi, apakah setiap hurufnya 10 kali lipat? Enggak, itu khusus untuk Al-Qur'an. Jadi banyak perbedaan-perbedaannya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin. Beliau punya pembahasan bagus di dalam kitabnya Syarah Arba'in Nawawi. Perbedaan-perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Apakah khabaib termasuk keturunan Nabi? Wallahualam, kita enggak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan, tapi kita juga enggak bisa mengatakan dusta. Ya. Karena ini butuh penelitian. Yang jelas siapapun yang mengaku keturunan Nabi padahal bukan, maka ini termasuk dosa besar. Ya. Saya misalkan keturunan Nabi, ngaku misalnya, padahal tidak, dia bukan keturunan Nabi sama sekali, maka ini termasuk dosa besar. Al mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi saubizur. Orang yang bergaya mengaku-ngaku padahal bukan, maka itu adalah termasuk apa? Ya, pemakai saubizur, pakaian dusta. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, keturunan Nabi atau tidak keturunan Nabi itu bukanlah patokan kebenaran. Ya, artinya patokan kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah ada patokannya, Quran dan hadis. Ya, kalau memang dia benar keturunan Nabi dan dia benar mengikuti Al-Quran dan hadis, maka hendaknya bagi kita untuk memuliakannya. Karena dia termasuk ahlul bait yang harus kita muliakan. Tapi kalau dia ya, mengaku sebagai pengikut Nabi, tapi gak mengikuti ajaran Nabi, gak mengikuti Quran, gak mengikuti hadis, bahkan dia pelopor kesyirikan, kebid'ahan, maka ini apa? Tidak bermanfaat pengakuannya sebagai keturunan Nabi. Ya, karena di dalam agama Islam yang menjadi barometer tolak ukur bukanlah nasab. Ya, tetapi yang menjadi tolak ukur adalah kebenaran Al-Qur'an dan hadis. Makanya Nabi mengatakan apa? Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya terlambat, maka nasabnya tidak mempercepat dia. Ya, lihat Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Ini orang-orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya, mereka dari Quraisy, orang-orang yang terhormat. Nasabnya secara nasab orang-orang yang dekat dengan Nabi, tapi tidak bermanfaat nasab mereka tatkala mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya dengan Salman Al-Farisi atau Bilal, orang-orang yang mereka bukan dari Quraisy, ya, bahkan Salman bukan dari Arab, tapi tatkala beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling bagus nasabnya. Bukan yang paling tinggi, paling banyak hartanya, bukan, tapi yang paling bertakwa. Ya, walaupun kita bukan, misalkan bukan keturunan Nabi, kalau kita bertakwa, kita beriman kepada Nabi, kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjadi orang yang paling mulia. Tapi kalau dia mengaku ya keturunan Nabi tapi enggak mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, maka ya tidak ada kebaikan baginya. Tidak ada kebaikan baginya. Namun kalau memang ada orang yang mengaku keturunan Nabi dan benar dia memiliki silsilah keturunan Nabi dan dia beriman kepada Nabi, ya, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini memiliki dua keutamaan. Keutamaan iman dan keutamaan sebagai ahlil bait. Ya, sebagai ahlil bait. Dan ada sebagian habaib, ya, sebagian orang-orang habib keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti Quran, mengikuti sunnah, maka ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nasabnya bagus dan imannya juga, tauhidnya juga bagus. Ya, ini orang-orang yang mulia. Tapi tidak ada faedahnya nasab kalau kita tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.